Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala namudaj min darbil amthilah ala butlan asy-syirk min al-Qur'an al-Karim min kalam asy-syarih fi ba'd durusihi. Contoh-contoh perumpamaan yang Allah perumpamakan tentang batilnya kesyirikan dalam Al-Qur'an yang dinukil dari durus Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna Allah la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fama alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah malu untuk memberikan perumpamaan ma ba'udah tanpa ma pokaha, semisal nyamuk atau yang lebih kecil lagi dari itu. Fa'amal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fa'alamuna annahul haqqu min rabbihim, orang-orang yang beriman mengetahui, meyakini bahwa ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa al-haq. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Adapun orang-orang kafir, mereka akan mengatakan, apa yang Allah kehendaki dari perumpamaan ini, contoh ini. يُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan orang yang Allah kehendaki dan memberi hidayah untuk siapa yang Allah kehendaki dari orang-orang yang banyak. وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Tidak Allah menyesatkan kecuali orang-orang yang memang fasik. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi, orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang menggugurkan membatalkan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dikuatkannya perjanjian itu. Wa yaqtauna ma amara Allah bi ay yusal, dan mereka pun memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan, disambung. Wa yufsiduna fil ard, orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang senantiasa melakukan pengrusakan di atas muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka-mereka itulah orang-orang yang rugi. Daraballahu jalla wa ala mathalan lil muwahhid wal musyrik. Di Al-Qur'an banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala memperumpamakan antara orang-orang muwahhid, orang-orang yang mengesakan Allah, dengan orang-orang musyrik. Faqala subhanahu, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah memberikan perumpamaan contoh rajulan fihi syuraka, seorang budak yang dimiliki oleh banyak tuan. Baik, ada beberapa orang kongsi untuk membeli budak satu orang. Budak ini tidak tahu siapa yang harus ditaati. Sesekali si A yang nyuruh, belum selesai disuruh lagi oleh si B, belum lagi selesai disuruh lagi oleh si C. Mutasyakisun, bingung dia. Barakallahu fikum, yang mana yang harus didahulukan dari semua tuan-tuan ini? Apakah sama budak yang memiliki banyak tuan dengan satu budak yang memiliki hanya satu tuan? Wa rajulan salaman li rajul. Baik. Keridaannya siapa yang diinginkan? Kalau banyak tuan atau Tuhan yang disembah, ini kan perumpamaan. Baik. Seorang budak dimiliki oleh banyak tuan. Warajulan salaman li rajul, sementara ada satu hamba yang hanya dimiliki oleh satu tuan. Baik. Hanya perintahnya, larangannya yang diikuti, tidak ada yang lain. Hal yastawiyani masalah, apakah sama? Tentu tidak sama. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Segala puji bagi Allah, bahkan kebanyakan mereka tidak tahu. Al musyriku lahu 'iddatu alihah. Musyrik, seorang musyrik memiliki banyak tuhan. Ya'budu asnaman katsira wa la yadri madza yurda minha. Banyak tuhan yang dia sembah dan sendiri dia sendiri tidak tahu madza yurda minha. Apa-apa yang apa bisa dilakukan sehingga bisa diraih keridaannya. Mithlul muluk alladziina lahu asyaat katsiruun yamlikuunahu. Mithlul mamluk, seperti seorang budak yang memiliki asyaat, ya sayyid, jamak sayyid, asyaat katsiruun, memiliki tuan yang banyak yang memilikinya. Kullu wahidin yuriduhu 'ala ma yuwafiqu hawaahu. Setiap tuan ini memerintahkan sesuai dengan apa yang diinginkan, yang cocok dengan hawanya. Setiap tuan, wa kullu wahidin lahu raghbatun tukhalifu raghbatal akhar. Setiap tuan memiliki keinginan, hobi, kebiasaan yang berbeda-beda. Fa yusbihu hadzal mamluk al miskin muzazza'an bain haula'i syuraka. Maka jadilah hamba sahaya ini yang kasihan ini, al miskin itu ungkapan tentang kasihan. Muzazah, bimbang dia, mau kemana dia? Belum lagi selesai disuruh lagi yang sana. Bain haula isyraka, la yadri man yurda min. Tidak tahu siapa yang harus dicari keridaannya di antara mereka ini. Ini sama seperti musyrik. Wa amal muwahhid fa huwa mithlu alladhi yamlikuhu rajulun wahid, ya'rifu matlubahu wa ya'rifu hawahu, fa huwa bi rahatin ma'ahu. Adapun seorang budak yang hanya dimiliki oleh satu tuan, rajulun wahid, ya'rifu matlubahu, yang budak ini tahu apa maunya sang tuan, tahu apa hobinya sang tuan, apa yang diinginkan, bahwa firahah mahu, maka budak ini ya tenang-tenang saja, senang-senang saja dengan tuannya. Pokoknya apa yang diinginkan oleh tuannya itu yang dia lakukan. Laisa huwa ma'ahu fi niza' wala bi syiqaq wala bi ta'ab. Tidak ada pertikaian, tidak ada percekcokan, tidak ada lelah fisik dan tidak ada lelah jiwa. Huwa rajulun mamlukun li rajuli wahid. Barakallahu fiik. Dia hanya dimiliki oleh satu tuan. Kadzalikal muwahhidu huwa 'abdur li rabbin wahid. Demikian juga seorang muwahhid, dia hanya memiliki satu tuhan. Wa huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Yani hanya Allah yang dia sembah. Yaqumu bi ta'atihi wa yajtanibu ma'siyatahu, yang dia melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan dari larangan-larangannya. Wa rajulan salaman yani khalisan li rajulin, yani seorang budak hanya dimiliki oleh satu tuan. Wa yamliku rajulun wahid. Halil mamluku alladhi yamlikuhu 'iddatu syuraka mithlu almamluki alladhi yamlikuhu rajulun wahid. Apakah sama budak yang dimiliki oleh orang yang banyak, tuan yang banyak, dengan satu budak yang hanya dimiliki oleh satu tuan? La hadza mathalul lil musyrik. Tidak akan mungkin sama. Ini perumpamaan untuk orang musyrik. Barakallahu fikum. Yang memiliki banyak tuhan. Hal yastawiyani masalah, apakah perumpamaan ini yang Allah berikan ini sama budak ini dengan budak yang itu? Ini namanya al-istifham lil inkar. Pertanyaan dalam bentuk pengingkaran. La yastawi hadza wa hadza. Jawabannya sudah pasti tidak akan sama. Dan semua orang yang tahu ini tidak akan, dia mengatakan tidak akan, dia mengatakan sama. Pasti dia mengatakan tidak sama. Wa hadza aidan mathalun darbahu Allah lisyirki wat tauhid. Ini perumpamaan yang Allah perumpamakan untuk kesyirikan dan ketauhidan. Wa daraballahu mathalan lisyirki wa butlanihi bi qoulihi ta'ala. Demikian juga Allah memperingatkan, memberikan perumpamaan tentang kesyirikan dan batilnya kesyirikan itu dalam firman-Nya, wa may yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i fa takhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, taib, fa ka'annama kharra minas sama', maka perumpamaannya sama seperti orang yang jatuh dari langit. Fatakhthafuhu thairu, kemudian disambar oleh burung, au tahwi bihi rih, atau dihempas oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Al-muwahhidu fi rifatin fi rifati makanatihi wa sumuwi manzilatihi mithl alladhi bis sama murtabi'ul makana samiul ama al-makana. Seorang muwahhid, dia berada pada ketinggian kedudukan wasumu, berada di atas. Manzilatuhu mithl alladhi bis sama, kedudukannya sama seperti di langit. Murtabi'ul makana, kedudukannya tinggi. Sami atau samiul makana, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal musyriku fa innahu mithluhu mithl alladhi yasqutu min al'ulu. Adapun orang musyrik, maka perumpamaan sama seperti orang yang jatuh dari ketinggian. Lamma asyraka billahi saqata min al-irtifa'. Ketika dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh dari ketinggian. Alladhi bihi ahlut tauhid, yang di ketinggian itu adalah orang-orang muwahhid. Yang jatuh ya musyrik. Wasumu alladhi bihi ahlut tauhid, dan ketinggian yang ada padanya ahlut tauhid. Wal makanatul murtafi'atul 'aliyatul lati biha ahlut tauhid al musyriku lamma asyraka billahi saqata min murtafi' ba'idul irtifa'. Orang yang melakukan kesyirikan justru dia yang jatuh jauh dari ketinggian. Madza takunu haluhu bi halati suquti wal iyad billah. Terus bagaimana kondisi keadaan musyrik ini ketika dia jatuh dari ketinggian? Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma an ta'taridahu jawarihu at-tayr fatumazziqu lahmahu wa ta'kuluhu fil hawa. Imma an ta'taridahu jawarihu, mungkin boleh jadi dihadang oleh burung-burung pemangsa. Barakallahu fikum. Fatumazziqu lahmahu, sehingga dia, burung ini, akan mengoyak-ngoyak dagingnya dan memakannya di udara. Barakallahu fikum. Burung-burung lang ini ketika dia berburu dan makanannya itu memungkinkan dia makan, sambil terbang dia makan. Barakallahu fikum. Dia akan mencabik, dia misalnya nangkap apa kayak gitu. Dan memungkinkan dia memakannya sambil terbang. Barakallahu fikum. Wa amma wa imma ayyaslama min al-jawarih. Atau boleh jadi dia selamat dari terkaman burung jawari. Lakin rih tahmiluhu wa tarmi bihi bi makanin ba'idin anin nas. Akan tetapi angin yang akan menghempaskannya jauh dari pemukiman. Wa tulqihi bi makanin khalin muhish, dan angin akan menghempaskannya di tempat yang, barakallahu fikum, sangat jauh, tidak ada orang-orang, mengerikan. Ma fihi syarabun wala fihi syai, tidak ada padanya makanan, tidak ada padanya minuman, dan tidak ada sesuatu. Kadzalikal musyriku huwa urdatun li hadhihi al-asya. Demikian juga seorang musyrik dihadapkan di kondisi ini, kedua kondisi, imma ditangkap oleh burung kemudian dimangsa, imma dia dihempas oleh angin kemudian dibuang di tempat yang jauh. Wa hadhihi ahwa wa hadhihi manahij wa hadhihi madahib allati taqta'uhu wa tushattituhu wa tuhlikuhu fil nihaya. Demikian juga orang musyrik, fi huwa urdatun li hadhihi al-asya, dia dihadapkan pada perkara-perkara ini, ahwa, kebid'ahan, wa hadhihi manahij, yakni kelompok-kelompok sempalan ini banyak. Siapapun yang misalnya menjauh dari sunnah, dia akan diambil. Wahadil madahib, madhab-madhab, pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran, tarekat-tarekat, allati tuqatti'uhu, yang akan mencabik-cabik dia, watushattituhu, dan memisah-misahkannya, watuhlikuhu fin nihaya, dan akan akhirnya dia dibinasakan. Fahada masalul lil mu'min wa masalul lil muwahhid. Maka ini perumpamaan untuk seorang mu'min dan seorang muwahhid. Al-mu'minu fi 'uluwin wa irtifa', seorang mukmin muwahhid berada di ketinggian. Wa sumuin, 'ulu wa irtifa', wa sum sama artinya ketinggian. Indallah, di sisi Allah azza wa jalla, li tauhidihi wa ikhlasi, karena ketauhidannya, karena keikhlasannya. Wal musyriku saqitun min al-'ulu, adapun seorang musyrik dia jatuh dari ketinggian, dia tidak berada di atas ketinggian, bukan orang-orang mulia. Dia orang-orang rendahan, barakallahu fikum. Sakit. Jatuh dia dari ketinggian, sakitu minat tauhid, jatuh dari ketauhidan. Tu'arradu likulli halakin wa likulli dhalal. Dia dihadapkan pada semua kebinasaan, semua kesesatan. Wa hadi halul musyrikin, dan inilah kondisi keadaan orang-orang musyrik. Wal iyad billah, kita minta perlindungan kepada Allah. Mu'arradina likulli bala, dihadapkan untuk semua bala. Walikulli halak, untuk semua kebinasaan. Walikulli hawa, semua kebidaan. Walikulli syaitan, dan dihadapkan kepada semua syaitan. Yatanaza'uhum kulla bala. Yatanaza'uhum kulla bala'in. Hal yastawi hada wa hada. Yatanaza'uhum, ya, tarik sana, tarik sini. Semua bala menginginkannya. Kalau lepas dari sini, ya ke sana. Kalau lepas dari sana, yang di sini. Barakallahu fiik. Banyak jurang-jurang kebinasaan. Lepas dari satu, masuk ke lubang yang satunya. Apakah sama orang yang bertauhid beriman dengan orang yang musyrik? Tidak sama. Orang beriman bertauhid ada di ketinggian, kemuliaan, terhormat. Sementara orang musyrik berada pada kerendahan, kehinaan. Tsumma fi akhir surah daraballahu mathalan li butlani syirk. Kemudian di akhir surah suratul hajj. Taib. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang batilnya kesyirikan. Faqala ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai sekalian manusia. Semua manusia diajak untuk berpikir sejenak. Diajak berpikir. Duriba mathalun, dibuatkanlah permisalan, fastami'u lah. Maka dengarkanlah oleh kalian permisalan ini. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba wa la yajtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah, apapun itu. Baik, malaikat, nabi, rasul, wali, orang saleh, apapun. Jin wa syayatin. Baik. Apapun yang kalian sembah dan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan la yakhluqu dubaban wala wajtama'ula. Mereka tidak akan mampu menciptakan dubab. Ini seekor lalat. Wala wajtama'ula, walaupun semuanya berkumpul untuk itu. Yani menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Barakallahu fiik. Bukan menciptakan dalam artian berubah dari satu materi ke materi berikutnya. Itu bukan mencipta. Barakallahu fiikum. Walaupun orang mengatakan itu mencipta. Tapi nisbi. Seperti seorang najjar, seperti tukang kayu misalnya. Dia merubah papan balak ini sedemikian rupa sehingga menjadi pintu, sehingga menjadi jendela, kuseng, meja, kursi. Barakallahu fiikum. Itu bukan mencipta sesungguhnya. Ini berubah sesuatu yang sudah ada. Barakallahu fikum, menjadi terbentuk lain. Ini Allah Subhanahu wa taala menantang untuk semuanya mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Barakallahu fikum. Karena hanya Allah yang bisa melakukan ini. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yakhluqu dzubaban," mereka tidak akan mampu lan tidak akan mampu mereka menciptakan seekor lalat walaupun mereka semuanya berkumpul. Wa yaslubuhu dzubabu syai'a, dan seandainya mereka makan dan datang seekor lalat mengambil sedikit dari makanan mereka, mengisap. La yastanqidhuhu minhu, mereka tidak mampu untuk mengambil kembali apa yang telah dibawa, diambil oleh lalat itu. Tidak mampu. Baik, dia sudah isap dan masuk ke dalam perutnya dan bergabung dengan semua apa yang ada dalam perutnya. Kelas. Tidak bisa dia bisa. La yastanqidhuhu minhu. Tidak mampu dia mengambilnya kembali. Dha'fa talibu wal matlub. Betapa lemahnya yang dimintai dan yang meminta. Talibu yang meminta, wal matlub yang dimintai. Yakni yang berdoa dan yang dimintai doa. Barakallahu fiikum. Yakni musyrik dan yang disembahnya. Semuanya lemah. Baik. Jami'ul asnam wa jami'ul ma'budati min dunillah. Semua patung berhala dan semua yang disembah selain Allah, kulluha la tastati'u an takhluqa dzubab. semuanya tidak mampu untuk mencipta seekor lalat. Fakifa tu'badu min dunillah. Bagaimana bisa dia disembah? Kalau tidak bisa mencipta berarti dia lemah. Dia yang dicipta. Dia makhluk. Wa hiya la tastati'u an takhluqa ad-dubaba alladhi huwa asgharu shay'in wa ahqaru shay'. Dia tidak mampu untuk menciptakan seekor lalat, padahal lalat itu sesuatu yang sangat kecil, bahkan sangat kecil. Asgharu shay'in wa ahqaru shay'. Ma tuliba minhum ay yakhluqu baladan. Allah tidak menuntut mereka untuk menciptakan satu negeri, oh ya khuluku jabalan, atau menciptakan barakallahu fikum satu gunung, oh ya khuluku ibilan, atau menciptakan seekor ibil, seekor apa? Seekor unta atau bakaran, atau seekor sapi, atau adamiyin, atau manusia. Bal dzubabun aqallu syai. Kecil saja, dzubab, seekor lalat. Ada ta'jizum min Allah, ini namanya ta'jiz. Ya, ini ketidakmampuan yang Allah Subhanahu wa taala tantang manusia. Dan yang disembahnya, adakah di antara yang disembah-sembah selain Allah ini mampu menciptakan seekor lalat? Ta'jizum min Allah jalla wa ala li alihatil musyrikin. Fa idza kanat la tastati an takhluqa dubab, fa kayfa tu'badu ma'al khaliq? Kalau yang disembah ini tidak mampu walaupun hanya mencipta seekor lalat, bagaimana bisa dia disembah bersama sang pencipta alladzi wa khaliqu kulli syai, yang Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai, al-khallaqul alim alladzi la ya'jizuhu syai. Dia Allah Subhanahu wa taala al-khallaqul alim, yang maha pencipta, maha mengetahui, yang tidak ada sesuatu pun yang menjadikannya lemah atau tidak mampu. Kaifa yuqasu hadza bihadza? Bagaimana bisa dikiaskan, disamakan? Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan segala-galanya. Berarti tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah berarti semuanya makhluk, semuanya ciptaan. Baik. Kenapa Anda harus menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Menyembah selain Allah berarti menyembah sesama makhluk. Menyembah sesama yang tidak bisa mencipta, tidak bisa melakukan apa-apa, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Fahada masalun wadihun libutlani syirik. Ini perumpamaan yang sangat jelas tentang batilnya kesyirikan. Wa annahu la mustanada lahu, dan bahwa kesyirikan tidak ada landasannya, tidak ada dalilnya sama sekali. Wala aslalahu wala far. Jadi, la aslalahu wala farnya, tidak ada pokok dan tidak ada ujungnya. Maksudnya, tidak ada sama sekali, tidak ada dasarnya. La yakhluqu, kata Allah SWT, la yakhluqu, mereka tidak akan mampu. Walahidhu kalimat la yakhluqu. Lahidhu, perhatikan kalimat ini, kata ini, la yakhluqu. Hadza lil mustaqbal ila yaumil qiyamah. Tantangan ini tetap terus berlaku sampai hari kiamat, dan mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Fata'jizu mustamirun ila yaumil qiyamah. Tantangan ini barakallahu fikum mustamir, berlanjut sampai hari kiamat. Ayyu musyrikin yad'u ghairallahi yuqalu hal ladzi ta'buduhu yakhluqu dubaban. Maka setiap musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepadanya, apakah yang kau sembah itu bisa menciptakan lalat? Tidak bisa. Kullu hadhihi allati ya'buduna min al-ma'budati wal asnami wat tamathil wal awliya was salihin wal qubur wal ashjar wal ahjar kulluhum muwajjahun ilayhi hadzal mathal. Kullu hadhihi allati ya'buduna min al-ma'budat. Semua yang disembah dari sesembahan-sembahannya atau tuhan-tuhan ini berupa asnam, patung, tamathil, berhala, wal awliya, para wali, orang saleh, kubur, pohon, batu, kulluhum muwajjahun ilaihim hadhil matan. Semua dihadapkan dengan permisalan ini. Adakah mereka bisa mencipta seekor lalat? Kalau jawabannya tidak, maka tidaklah mereka berhak untuk disembah. Famadama annahum la yaqdiruna 'alal khalqi. Adzubab fakaifa yasluhuna lil ibadah. selama mereka tidak mampu dan memang tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat, maka bagaimana bisa dia dipertuhankan? Bagaimana bisa dia diibadahi? Bagaimana bisa dia disembah? Makanya Allah mengatakan, apa man yakhluq kaman la yakhluq? Apakah sama zat yang mencipta dan zat yang tidak bisa mencipta? Apa man yakhluq kaman la yakhluq? Allah tantang ini, yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang kalian berdoa kepadanya, yang kalian istighatsah kepadanya, kalian berharap kepadanya, apakah sama? Baik. Antara Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan selain Allah yang tidak bisa mencipta. Apala tadzakkarun, tidak kalian mendapatkan peringatan dari ini? Baik. Subhanallah. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Coba di ayat yang lain Allah lebih jelas mengatakan والذين يدعون من دون الله, dan sesembahan-sembahan yang mereka seru, yang mereka berdoa kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala, tuhan-tuhan yang banyak yang mereka sembah, لا يخلقون شيئا, mereka tidak mampu menciptakan apapun, وهم يخلقون, bahkan mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa diibadahi? Barakallahu fiik. Mengibadahi mereka-mereka ini, ya mengibadahi sesama makhluk. Sesama yang lemah, sesama yang tidak bisa apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, amwatun ghairu ahya. Yang kalian sembah-sembah selain Allah itu adalah orang-orang yang sudah mati dan bukanlah orang-orang yang hidup. Qul ara'aytum syuraka'akum alladziina tad'uuna min duunillah. Qul ara'aytum, sampaikan wahai Rasul kepada mereka. Ara'aytum, bagaimana pendapat kalian? Syuraka'akum alladziina tad'uuna min duunillah. Ini tuhan-tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada aku, aruni. Atau ara'aytum, sampaikan kepada aku, bagaimana pendapat kalian? Yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala dari tuhan-tuhan ini, aruni madza khalaqu min al-ard, perlihatkan kepadaku apa yang telah dia ciptakan dari alam semesta ini. Yang kalian sembah ini, apa yang telah dia cipta? Am lahum syirkum fis samawat? Baik. Apakah mereka memiliki apa? Kongsi dalam penciptaan langit? Barakallahu fikum. Tidak ada. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mencipta. Jadi yang mencipta hanya Allah, maka tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma yastati'ul musyrikun ay yaqulu inna ma'budatihim khalaqat walau dzubaban. Tidak ada seorang musyrik pun yang mampu untuk mengatakan bahwa sesembahan mereka bisa mencipta walau apa? Seekor lalat. Wala yastati'una hadza fil mustaqbal, dan mereka tidak akan mampu menciptakan ini di masa yang akan datang. Hatta fi zamani taqaddumis sana'atil an, walaupun teknologi sudah canggih sama seperti sekarang ini, wa tafannana sana'ah, dan sudah betul-betul tafannun, yakni memang mereka ahli bidangnya membuat robot, robot persis seperti manusia misalnya. Mungkin zaman sekarang ini teknologi luar biasa. Robot sudah bisa bicara. Baik, melakukan gerakan-gerakan seperti gerakan manusia. Baik. Bahkan mereka membuat robot khusus untuk apa? Memecahkan permasalahan-permasalahan. Baik, permasalahan apa? Yang sudah diprogram. Masalahnya apa? Sampaikan ke robot ini, robot akan memberikan jawabannya. Baik, dengan pertimbangan ini, pertimbangan ini. Kan semua ini dimasukkan ke barakallahu fikum, ke maklumatnya robot ini barakallahu fikum, ke memorinya. Sehingga kalau begini mesti begini, kalau begini mesti begini. Agar la haula wa la quwwata illa billah. Walaupun sudah canggih seperti sekarang, mereka tidak akan mampu untuk menciptakan apa? Menciptakan seekor lalat. Ya paling-paling robot lalat. Barakallahu fiik. Iqutubu bukan menciptakan luar dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi sesuatu yang memang sudah ada. Dari besi, dari logam ini, logam kabel, macam-macam. Sehingga mereka merangkainya, merakitnya, sehingga jadilah mirip-mirip seperti lalat. Barakallahu fiik. Tidak akan pernah bisa. Baik. Mereka menciptakan la haula wa quwwata illa billah. Ma yastati'u sunna'ul 'alam wa maharatul 'alam wa atibaul 'alam ay khluqu dubaba. Orang-orang hebatnya di dunia ini, dari orang-orang cerdiknya, orang-orang jeniusnya, para dokternya, tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat. Yasnauna tayyara, mereka bisa membuat apa? Membuat apa namanya? Pesawat, yurakibuna ba'daha bi ba'd. Mereka merangkai benda ini benda itu, ta'ira, tahmilur rukab. Pesawat bisa membawa penumpang banyak. Hari sana'ah mungkinah ya ta'allamu hal insan wa ya'rifu. Ini kemampuan yang bisa dipelajari oleh orang, silakan boleh, tapi bukan mencipta. Wallahu alladhi sakharaha lana, Allah memang yang menundukkannya untuk kita, barakallahu, sehingga kita bisa melakukan itu. Walladhi alhamana, dan dialah Allah SWT yang mengajari kita bagaimana melakukan itu. Annasta'milaha wa annastakhdimaha rahmatan bina. Baik. Yumkinu ayyasna'al bashar tayyara wa yasna'u bakhira. Mungkin manusia ini menciptakan yani pesawat terbang, bakhira bisa membuat kapal laut besar, lakinnal khalq la yakhluqu dubaba, akan tetapi penciptaan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, walaupun seekor lalat, mereka tidak akan pernah mampu sampai hari kiamat. Dan hadza min khasa'isillahi subhanahu wa ta'ala, karena penciptaan ini merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fiik. Sehebat apapun orang tidak akan mampu untuk mencipta. Baik. Jadi dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Wala haula wa quwwata illa billah. Ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.